إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله Pertama kali saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk banyak memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala karena Dialah satu-satunya zat yang patut dan pantas untuk menyandang semua sanjungan dari hamba-hambanya. Karena hamba-hamba itu mengetahui bahwa segala apa yang terkait dengan kehidupan mereka, Dialah satu-satunya Allah Azza wa Jalla yang membagikan, yang memberikan kepada mereka, menutupi hajat-hajat mereka dengan tanpa dikurangi sedikit pun. Dan Allah Azza wa Jalla tidak meminta dengan pemberian itu kecuali agar hamba-hamba itu bertambah nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala meminta agar mereka berterima kasih. Agar mereka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menjadikan bentuk kesyukuran mereka itu tidak di luar batas kemampuan mereka. Bahkan Allah Azza wa Jalla menjadikan bahwa puncak yang paling teratas, tertinggi di dalam mewujudkan kesyukuran hamba itu kepada Allah Azza wa Jalla adalah melaksanakan tugas dan hikmah karenanya Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka. Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun merupakan titipan pengetahuan kepada hamba ini bahwa tugas utama mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah hanya kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ibadah itu sebagai bentuk yang paling tertinggi dan puncak kesyukuran hamba itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Hamba ini mampu melakukannya. Hamba mampu berbuat, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang diberikan kemudahan untuk menjalankan ketaatan. Diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepadanya. Lebih dari itu, Allah Azza wa Jalla menolong dengan taufiknya, membantu dengan hidayahnya untuk kita mewujudkan ibadat dan cara pendekatan diri kepadanya di atas tuntunan, bimbingan, arahan, sunnah, teladan Nabi sebagai utusannya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu ini adalah nikmat yang sangat besar bagi seorang muslim dan muslimah. Allahu azza wa jalla meringankan, memudahkan dia untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah, beribadah kepada Allahu azza wa jalla, melaksanakan perintah-perintahnya, dan Allahu azza wa jalla menolongnya, membantunya untuk melaksanakan ibadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dia akan menjadi orang yang paling berbahagia dengan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dariku, maka amalan itu ditolak. Dia yang paling berbahagia dengan hadis ini. Berbahagia karena dia bisa melaksanakan amalan dan ketaatan itu di atas tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini sekali lagi merupakan nikmat di atas nikmat. Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup, lalu ditutupi dan dibantu segala yang terkait dengan hidup itu. Ini kehidupan dunia. Lalu kemudian dibantu dan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengelola kehidupan dunia ini menjadi kehidupan yang berberkah, menjadi kehidupan yang berguna dan bermanfaat, menjadi kehidupan yang menghasilkan dan membuahkan kemuliaan, sampai kemudian berbekal dengan ini menuju alam barzah, lalu berangkat berbekal dengannya menuju alam akhirat. Yaitu setelah nikmat duniawi ini, Allah memberikan bantuan dan pertolongan untuk melakukan pendekatan diri kepadanya di atas tuntunan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika berbicara benar, ketika berkeyakinan benar, ketika beramal benar, ketika dia berjalan menuju Allah Azza wa Jalla juga benar, maka ini semuanya merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus jaga nikmat ini. Kita harus pelihara nikmat ini. Kita harus pertahankan nikmat ini. Barakallahu fikum. Kita harus jaga dan memeliharanya karena ada kemungkinan untuk kemudian diambil oleh sang pemberinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana diambilnya nikmat-nikmat-nikmat yang lain, maka nikmat bantuan dan pertolongan ini akan bisa dicabut oleh Allah Azza wa Jalla jika Allah menghendaki dan ada sebab-sebab pencabutan itu pada diri kita. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk banyak berdoa, banyak berdoa, banyak berdoa. Yaitu, ya muqallibal. Terus. Hah? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balik hati, maka kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Dalam riwayat di atas ketaatan kepadamu. Meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk banyak berdoa, bahkan kita telah praktikkan. Di dalam surat Al-Fatihah, apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Maka jikalau orang itu telah ditunjuki ke jalan Allah yang lurus, maka makna doanya, ya Allah, kokohkanlah diri kami di atas jalanmu yang lurus. Juga di dalam firman Allah Azza wa Jalla, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau memberikannya petunjuk. Jadi ada kemungkinan petunjuk pemberian yang mahal dan berharga ini dicabut kembali oleh pemberinya. Maka oleh karena itu harus kita jaga. Dan tidak ada penjagaan kita terhadap hidayah ini kecuali mengamalkan hidayah itu sendiri. Mengilmui hidayah itu dan mengamalkan hidayah itu. Inilah dia bentuk penjagaan kita terhadap nikmat hidayah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Fa insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melangsungkan kitab yang pernah kita baca di majlis ini pula. Yaitu Al-Wabilus Sayyid. Karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Dan tentunya sifat majlis kita ini adalah melangsungkan barakallahu fikum apa yang telah kita baca pada pertemuan yang telah lewat. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla akan manfaat dan barokahnya. Cukup. Kita mendapatkan atau menemukan keberkahan di saat kita duduk bersama saudara-saudara kita. Duduk bersama saudari-saudari kita. Secara berkelompok dan berjamaah. Maka ini adalah sebuah amal besar barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kita sama-sama mewujudkan majlis yang padanya dibacakan atau diingatkan kita qala Allahu subhanahu wa ta'ala wa qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menambah keberkahan majlis itu sendiri. Bagaimana jikalau kita dianugerahkan kekhusyuan yang sangat di majlis, saudara kita khusyuk, saudari kita khusyuk, belajar barakallahu fikum sama-sama membawa, memikul sebuah ketaatan, maka ini punya nilai yang besar di dalam hidup dan yang akan memancing marahnya lagi iblis dan bala tentaranya. Dan memang itu yang harus kita lakukan dalam setiap saat, yaitu mengobarkan peperangan melawan musuh-musuh berat di dalam hidup. Mulai dari hawa nafsu kita yang selalu mengajak memanggil kita untuk melakukan kejelekan. Demikian juga iblis dan bala tentaranya dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia. Setiap saat dia mengintai kita, kita tidak tahu mereka barakallahu fikum mengintai kita dari sisi mana. Tapi kalau kita sudah mengenali diri kita, kalau kita sudah mengilmui tentang diri kita, kita tahu kelemahannya, kita tahu aibnya. Kalaupun beramal, kita tahu bahwa setan akan sering masuk kepadaku melalui amalan-amalan seperti ini. Kita kenali diri, insya Allah kita akan kenal lawan itu barakallahu fikum. Maka setiap hari dan setiap saat harus kita melakukan peperangan, mengobarkan peperangan bersama lawan ini barakallahu fikum. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan yang kita miliki kecuali di saat kita menghubungkan diri dengan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara kita menghubungkan diri dengan Allah? Yaitu mengkaji dan mendalami apa yang diwahyukan olehnya, lalu kita amalkan bagaimana praktik wahyu itu. Maka ini adalah modal kekuatan kita untuk mendatangkan kekuatan dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kita semangat mengilmuinya, apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga bersemangat untuk mengamalkannya biqadril istitaah, sesuai dengan kemampuan, maka ini kekuatan yang kita miliki, sekaligus kekuatan ini yang akan mendatangkan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, pertama kali Allah Azza wa Jalla membantu kita semuanya, menolong kita untuk kemudian bisa menyelesaikan majlis ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla membantu dan menolong siapapun yang menjadi penyebab majlis ini barakallahu fikum terwujud. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum saya memulai untuk mengingatkan faedah-faedah yang telah lewat, saya sempat merangkumnya barakallahu fikum, untuk kemudian kita sebelum memulai kepada pembahasan yang keberikutnya, saya rangkumkan yaitu faedah-faedah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah sebelumnya, untuk mengingatkan lagi atau mengeluarkan yang mungkin ada masih melekat barakallahu fikum, atau mengokohkan atau mengingatkan kembali di saat kita lupa. Faedah yang pertama, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tentang unwanus sa'adah. Unwanus sa'adah artinya tanda-tanda kebahagiaan. Orang yang berbahagia itu sesungguhnya yang bagaimana? Orang yang berbahagia itu, atau tanda-tanda orang yang berbahagia itu, kata beliau, salasa, ada tiga. Yang pertama, syukrun nikmati, mensyukuri nikmat. Kedua, as-sabru alal bala'i, bersabar di saat ujian dan cobaan datang. Yang ketiga, wattaubatu minadzambi, yaitu bertaubat dari dosa. Gampang untuk diingat, barakallahu fikum. Siapapun yang ingin berbahagia di dalam hidupnya, siapapun, maka coba cek tiga perkara ini terhadap nikmat-nikmat yang ada. Apakah termasuk orang yang bersyukur atau tidak? Mungkin kita mengatakan, ya akhi, anda bisa melaksanakan Allah gampang kan? Melaksanakan tahajud, bangun malam. Melaksanakan sholat duha, bahkan puasa, Senin, Kamis, Allah gampang kan? Ingat. Ingat dan perhatikan baik-baik. Kalimat Allah gampangkan ini butuh sebuah kejujuran yang sangat tinggi. Kenapa? Kenapa? Barakallahu fikum. Yaitu kejujuran yang kita maksudkan adalah engkau mengetahui bahwa engkau bisa melaksanakan ketaatan mungkin melebihi saudara dan saudari engkau. Ingat bahwa itu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang engkau harus syukuri. Rahimani wa rahimakumullah. Karena ada pintu yang sangat berbahaya kita buka. Di saat kita, alhamdulillah Allah berikan saya kemudahan untuk bangun malam. Sesuatu yang anda sembunyi melaksanakan, melakukannya. Di saat orang ngorok tidur, anda bangun. Sekarang anda ungkap di permukaan. Walaupun kita mengatakan, alhamdulillah Allah berikan bantuan. Ingat baik-baik, barakallahu fikum. Di situ ada rahasia yang sangat berbahaya. Yang engkau telah buka di permukaan. Di saat engkau melaksanakannya dengan kondisi sunyi dan sepi. Walaupun kita mengatakan alhamdulillah, tapi itu adalah ungkapan lisan. Kejujuran ada di dalam amalan qalb, amalan hati kita, barakallahu fikum. Taruhlah tidak ada kemauan dan keinginan untuk disanjung dan dipuji. Tapi kalau di sana ada yang namanya ru'yatun nafsi. Ru'yatun nafsi. Memandang, melihat kepada diri. Melihat kepada dirinya sendiri. Tidak lagi melihat kalau itu merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah yang dia harus berterima kasih. Maka bisa dia memandang terhadap dirinya pada sebuah amal soleh. Inilah yang akan melahirkan ujub. Saya bisa. Alhamdulillah saya mampu. Tapi nazar, dia memandang dan melihat kepada dirinya akan bisa. Mampu. Dia tidak melihat bahwa ini adalah titipan dari Allah sebagai sebuah nikmat yang dia harus syukuri. Maka akan melahirkan sebuah sikap ujub. Sikap ujub itu lahir karena ru'yatun nafsi. Memandang terhadap diri sendiri. Ini barakallahu fikum. Artinya bahwa ini semua akan bisa dijadikan sebagai alat untuk merusak dan menghancurkan amal soleh yang kita lakukan. Makanya nanti akan beliau beritahukan kepada kita, barakallahu fikum, termasuk dari perkara yang harus ibadah itu berdiri padanya, yaitu mengerti diri sendiri, mengerti aib diri sendiri, dan mengerti aib amalan kita. Akan disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Maka oleh karena itu berarti, kalau kita benar-benar selalu melakukan muhasabah terhadap diri kita sendiri, sudah tidak ada waktu lagi untuk mau mengorek-ngorek aibnya orang lain. Tidak ada waktu. Tidak ada kesempatan apalagi mau menulis lewat tulisan-tulisan. Menyebar aib-aibnya orang. Tidak ada waktu. Kalau kita mau jujur loh ya. Mau mencari, mau melihat, mau mengenali diri kita sendiri. Tidak akan punya waktu. Untuk kemudian menulis, mencari sana sini. Kesalahan aibnya orang untuk kemudian displorkan. Disampaikan lewat media-media massa. Tidak ada waktu. Tapi kalau orang yang enggak kenal dirinya, ya dia akan melakukan itu. Wah, diumbar kejelekan, mencela, mencaci maki, mencerca. Terus habis. Dia enggak tahu. Bisa dia mengatakan pulan begini, mungkin dia telah melakukan lebih besar dari apa yang dia telah ucapkan, atau dia telah tulis, atau dia telah tudingkan. Maka sekali lagi, kita kepingin mengenali lawan kita yang kita tidak pernah melihat dia akan menyerang kita lewat mana. Kenali diri kita sendiri. Kenali aibnya, kenali kekurangannya, kenali barakallahu fikum, kelemahannya. Insya Allah, itu akan bisa menjadi jawaban untuk mengenali lawan kita di dalam hidup. Maka oleh karena itu, tiga perkara ini kita harus selalu lakukan koreksian. Bukankah kita ingin bahagia? Kita sebagai seorang istri, dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui sang suami. Mungkin satu anak, dua anak, tiga anak, mungkin empat anak. Bersamaan dititipkan anak, dititipkan juga putra-putrinya muslimin untuk kita mendidiknya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita harus selalu melakukan muhasabah. Terus mengecek. Mengecek barakallahu fikum. Kesyukuran kita pada nikmat yang ada pada diri kita. Kedua, kesabaran kita. Di saat Allah turunkan ujian dan cobaan pada diri kita. Ya mungkin kita harus berhadapan dengan seorang istri yang kurang pada akhlaknya, yang kurang pada adabnya, tutur katanya. Atau kita dihadapkan ujian dari anak-anak kita. Di antara sekian anak kita ada yang nakal, ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita maukan dan inginkan. Itu semuanya ujian. Bagaimana engkau menyabarkan diri? Jangan sampaikan. Ketika anak, wah malunya setengah mati. Sampai kemudian ingin, wah kalau anak tak babat kamu, tak kubur kamu hidup-hidup. Wah, padahal itu adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Sabarkan dirimu. Para nabi dan rasul telah diuji oleh Allah Azza wa Jalla dari istrinya. Telah diuji oleh Allah Azza wa Jalla dari anak-anaknya. Maka coba, jika engkau ingin berbahagia dengan titipan nikmat lalu di belakangnya ujian, sabarkan diri untuk menerimanya. Barakallahu fikum. Ini adalah titipan dari Allah. Jangan sampai ini merupakan ujian dari Allah lalu saya tidak bisa bersabar. Sabar terus, dibimbing, dibina, diarahkan, diberikan jalan keluar terus. Barakallahu fikum. Kita bisa mengoreksi kesabaran kita di saat kita diuji. Diuji penghasilan suami kurang, selalu kurang. Kebutuhan anak besar. Barakallahu fikum. Coba. Anda ingin bahagia, wahai wanita salihah. Anda ingin tentram hidupnya. Latih untuk bersabar di saat dicoba dan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Anda mau memaksakan sang suami harus menghasilkan melebihi apa yang dihasilkan sekarang. Sementara ketentuannya pada hari itu. Ketentuannya di saat itu. Rezekinya engkau juga segitu. Rezeki anakmu juga segitu. Kalau siapa yang mau kita tuntut? Siapa? Suami? Rahimani wa rahimakumullah. Berarti kita harus belajar untuk menjadi orang yang sabar di saat ujian dan cobaan itu datang. Kalau kita ingin berbahagia, barakallahu fikum, dicek. Mungkin ada di antara kita sekian penyakit silih berganti, barakallahu fikum, ada pada dirinya. Sebentar pusing, sebentar panas demam, sebentar terus demikian. Maka jadilah engkau orang yang berbahagia di saat diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kebahagiaan itu akan bisa didapati melalui ujian dan cobaan itu di saat kita bersabar. Dan yang ketiga, kita melakukan koreksian diri kita sendiri. Satu, kita adalah anaknya Adam. Keturunan Adam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kullu bani Adam, apa? Kullu bani Adam khata. Setiap yang namanya anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Ternyata orang yang paling berbahagia itu bukan orang yang menganggap dirinya enggak pernah salah. Bukan orang yang menganggap dirinya suci, enggak akan salah dan keliru di bukan. Ternyata kebahagiaan itu bisa dia tahu bahwa dia adalah keturunan Adam, akan banyak melakukan kesalahan dan kekeliruan. Dia ingin menjadi orang yang berbahagia dengan itu semua, yaitu dia banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak mengakui dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, siapapun dari kita, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, dimanapun berada, siapapun yang menginginkan kebahagiaan, koreksi tiga perkara ini pada diri kita. Barakallahu fikum. Bagaimana kita dengan kesyukuran? Bagaimana kita dengan kesabaran? Bagaimana kita dengan pintu taubat? Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang kedua. Setelah beliau berbicara tentang tanda-tanda kebahagiaan, beliau menjelaskan tentang syukrun nikmat. Kesyukuran nikmat atau kesyukuran terhadap nikmat dibangun di atas tiga rukun. Dibangun di atas tiga rukun. Kesyukuran yang benar adalah kesyukuran yang dibangun di atas tiga pilar. Pilar yang pertama, al-i'tirafu biha batinan. Mengaku bahwa ini adalah sebuah nikmat Allah batinan, di dalam batin. Kan kita sering menemukan nikmat alhamdulillah. Ini ungkapan lisan. Sekarang amalan batin. Kalau sampai pada amalan batin itu adalah ru'yatun nafsi, mengoreksi diri, memandang terhadap diri saya. Karena saya. Karena kehebatan saya. Karena kepintaran saya. Ini bukan orang bersyukur walaupun alhamdulillah, alhamdulillah, dapat alhamdulillah. I'tiraf. Mengakui di dalam batinnya bahwa ini benar-benar nikmat dari Allah. Kedua, at-tahadduthu biha zahiran. Menceritakannya. Mengungkapkannya, barakallahu fikum, dalam bentuk lahiriah. Diceritakan. Yeah. Kemudian yang ketiga, wa tasrifuha fi mardati waliyha wa musdiha wa mu'tiha, yaitu menggunakan dan memanfaatkan. Yang ketiga pilar kesyukuran itu adalah menggunakan dan memanfaatkan nikmat tersebut pada keridhaan sang pemberinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau kita mengakui sebagai keturunannya anak Adam, sering kita menggunakan nikmat itu pada jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Ya, mengaku atau tidak, sadar atau tidak. Kita sering, oh nikmat ini enggak, tapi nikmat yang itu. Nikmat itu tidak, mungkin nikmat yang ini. Kita gunakan pada jalan yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tiga pilar yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Pilar berterima kasih kepada Allah. Faedah yang keberikutnya terkait dengan kesabaran. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa sabar itu berputar dan beredar di atas tiga pilar juga. Kesabaran, barakallahu fiik. Tadi disebutkan bahwa tanda kebahagiaan itu adalah sabar di saat diuji dan dicoba. Sekarang beliau menjelaskan bahwa kesabaran itu harus berdiri di atas tiga pilar. Yang pertama, menahan diri dari benci terhadap ketentuan. Tidak suka terhadap keputusan dan ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak nerima. Ya? Jadi harus kita menahan diri. Kalau mau dikatakan sabar di hadapan ujian dan cobaan, berarti kita harus menahan diri. Menahan bisikan-bisikan jiwa yang menampakkan ketidaksukaan terhadap ketentuan hidup tersebut. Harus kita jaga. Yang kedua, habsul lisani anis syakwa. Menahan lisan untuk berkeluh kesah. Menahan agar jangan berkeluh kesah kepada siapapun. Sebagaimana kita tahu, musibah itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semata dia yang memberikan, menurunkan ujian. Masa sih kita mau keluhkan perbuatan Allah kepada makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kesabaran itu di saat kita menahan lisan dari berkeluh kesah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga dari rukun sabar yang disebutkan, menahan anggota badan dari bermaksiat ketika musibah itu turun. Menahan anggota badan dari bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, contoh seperti memukul pipi, merobek-robek baju, kantong, atau yang semisalnya. Maka ini adalah perbuatan maksiat yang menunjukkan ketidaksabaran orang yang sedang diuji. Faedah yang keberikutnya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita, barakallahu fikum, yaitu siapa saja yang mewujudkan kesabaran itu, mewujudkan kesabaran di atas tiga pilar tadi. Pertama, menahan diri untuk tidak benci terhadap ketentuan. Yang kedua, menahan lisan untuk tidak berkeluh kesah kesana kemari. Keempat, menahan anggota badan ini untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau seseorang hamba telah mewujudkan itu dalam sabarnya, maka Allah akan jadikan ujian dan cobaan itu sebagai nikmat pada haknya. Baliyah, balak itu akan menjadi sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jal. Berikutnya, sesuatu yang tidak disukai ay makruh, dibencinya, akan menjadi sesuatu yang mahbuban, dicintainya. Barakallahu fikum. Ini kalau seseorang sudah membangun kesabarannya itu di atas tiga rukun. Pusing, atau mungkin ia tersandung batu, terpleset, jatuh. Misalkan, kalau dia bangun kesabarannya di atas tiga dasar tadi, maka ujian itu akan berubah menjadi sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Keberikutnya, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, seseorang hamba, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mencoba hambanya untuk membinasakannya. Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan ujian dan cobaan kepada hambanya ingin membinasakan hambanya. Tidak. Tetapi Allah Azza wa Jalla menurunkan cobaan itu untuk menguji kesabarannya. Dan menguji ketinggian ubudiyah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Menguji ketinggian ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah lewat juga pembahasan. Seseorang bisa berubudiyah, bisa dia senang, dan di saat dia susah. Nah, sulit dan sedikit orang yang mampu menggunakan, yaitu berubudiyah di saat dia mendapatkan kesulitan hidup. Banyaknya ya ngeluh, berkeluh kesah. Banyaknya tak suka atas ketentuan dan keputusan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Bahwa Allah menguji dan menurunkan bala bukan untuk membinasakan hambanya. Tetapi Allah Azza wa Jalla menurunkan itu semua untuk menguji kesabarannya. Menguji ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Barang siapa yang benar-benar menjaga ubudiyahnya pada dua kondisi. Barang siapa yang terus menjaga hubungan baiknya dengan Allah, menjaga tugas-tugasnya di hadapan Allah dalam dua kondisi. Kondisi di saat dia senang dan kondisi di saat dia susah, dia jaga ubudiyahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang seperti inilah yang mendapatkan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya. Kata beliau, alaisallahu bikafin abda. Bukankah Allah yang akan memberikan kecukupan kepada hambanya? Allah akan berikan kepada hambanya itu kecukupan di saat dia benar-benar menjaga ubudiyah dia, hubungan dia kepada Allah, baik hubungannya dengan Allah. Apakah dia senang atau di saat dia susah? Barakallahu fikum. Faedah yang keberikutnya, mereka-mereka inilah yang mampu menjaga hubungan dengan Allah baik ketika dia senang atau ketika dia susah. Mereka-mereka itulah yang Allah Azza wa Jalla jaga untuk tidak dikuasai oleh lawannya. Ya benar, dijatuhkan di dalam dosa mungkin. dijatuhkan di dalam kemaksiatan mungkin oleh lawannya yaitu setan, tetapi dia bisa bangkit lagi, terus bangkit, jatuh lagi, bangkit lagi, tapi dia tidak akan dikuasakan oleh setan tersebut. Maka beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa siapapun yang terus menjaga hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla, baik ketika senang ataupun ketika susah dia, maka Allah Azza wa Jalla akan menjaga dia untuk tidak dikuasai oleh musuhnya, sehingga dia masuk di dalam firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada buatmu wahai setan kekuasaan. Allah jaga orang-orang yang beriman. Allah pelihara dan lindungi mereka. Dan selalu berada di dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kalimat seperti ini tentu siraman buat orang-orang yang beriman kepada Allah. Agar dia menyadari bahwa tidak akan pernah dia berhasil menang di kehidupan dunia ini menjadi orang yang meraup keuntungan yang besar. Tidak akan pernah dia menjadi orang yang keluar dan menjadi pemenang dari pertarungan melawan musuh-musuhnya setan. Barakallahu fikum. Kecuali melalui pintu ubudiyah, pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'. Sehingga coba antum lihat. Kalau ada orang yang terjatuh di dalam kesalahan. Terjatuh di dalam kesalahan. Yang namanya orang yang salah itu, kan dia sudah masuk dalam perangkap dan jeratannya setan. Atau taruhlah, salahnya itu bukan ada unsur kesengajaan. Tetapi karena lalai. Karena lupa. Ya. Lalai barakallahu fikum. Lupa. Semestinya orang yang salah dan keliru itu, dia cepat untuk kembali dan bertobat. Agar jangan sampai kelalaiannya ditunggangi, kelupaannya ditunggangi. Kalau memang kesalahan itu terjadi karena kelalaian dan kelupaan. Jangan sampai lupa dan lalainya itu dimanfaatkan dan ditunggang menjadi kendaraan setan untuk terus membawa kita kepada kesalahan keberikutnya. Jangan sampai, semestinya kita harus kembali. Kalau ternyata ketika kita melihat kalau diri kita salah karena lupa, atau mungkin karena ketidaktahuan, atau mungkin karena kesengajaan, kalau kita menjauh, ya, mulai dia malu ketemu temannya yang soleh. Kenapa kok malu? Karena temannya ini banyak sekali menegur dia, mengingatkan. Dia sabar, malu, mulai sudah. Satu. Setelah itu, sering gaib dari majlis taklim. Sering gaib, gaib terus. Nah, ini kan menjauh. Barakallahu fikum. Kalau sudah menjauh dari Allah Azza wa Jalla, bisa dia diuji dan dicoba. Barakallahu fikum. Siapa yang akan menguasainya di saat itu kalau bukan setan yang akan menunggangi dia terus semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, setelah itu menghilang. Menjadi barakallahu fikum orang yang dikuasai oleh setan. Coba dia kembali. Coba dia bertaubat. Coba dia mengaku. Lepas lagi kekuasaan setan. Merdeka. Besoknya mungkin dia dalam kondisi iman lemah terjatuh lagi. Semestinya dia kembali. Sebagai bentuk ubudiyah kepada Allah. Dia membuka pintu taubat. Dia membuka pintu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu kan. Penyesalan iblis laknatullah sayyatin. Di saat menjatuhkan seseorang kok balik bertaubat. Itu penyesalan. Terkadang kembalinya bertaubat lebih baik kondisinya dari sebelum dia melakukan kesalahan. Sehingga setan, ungkapan setan dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya laytani taraktuhu walam uqi'uhu. Aduhai, sekiranya aku biarkan dia dan tidak aku jatuhkan ke dalam dosa. Ternyata setelah dia berdosa ini, lebih baik lagi. Lebih bagus dia. Lebih ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, bagaimanapun ketinggian ubudiahnya orang yang beriman, maka setiap hamba itu mesti akan diuji dengan sifat ghaflah lalih. Kedua, syahwat. Ada syahwat. Yang ketiga adalah ghadab, marah emosional. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, maka masuknya setan dari pintu-pintu ini. Orang mukmin taat beribadah. Ya, ternyata ketersinggungan. Emosionalnya tinggi. Oh, ini dia. Senjata yang akan dimanfaatkan. Pintu yang akan dilalui. Alat yang akan digunakan untuk menjatuhkan orang yang taat beribadah ini. Lewat sifat emosionalnya. Barakallahu fikum. Atau ghaflah. Orangnya lalai. Lalai. Ya namanya kita manusia. Barakallahu fikum. Kelalaian ada padanya. Banyak lalainya. Ya mungkin kita sebagai al-ab. Atau mungkin kita sebagai al-um. Banyak kelalaian. Rahimani wa rahimakumullah. Atau kita sebagai mudarisin, mudarisat, muallimin, muallimat. Maka ini adalah sebuah pintu yang sangat berbahaya. Darinya akan masuk setan. Syahwat. Syahwat kita barakallahu fikum. Sampai kemudian beliau membawakan. Yaitu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Orang yang sangat kuat, cerdas. Dari lapisan manusia. Tapi setan bisa berbuat sesuatu padanya. Kalau begitu Abul Bashar, bapaknya manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, bisa dijatuhkan oleh setan, bagaimana lagi kita yang lemah segala-galanya. Ilmunya lemah, ketakwaannya lemah, ibadahnya lemah, kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla lemah. Tentu pintu untuk terjatuh dalam kemauan dan keinginan setan itu terbuka lebar. Maka disinilah letaknya. Untuk kita memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita orang yang telah banyak melakukan kebaikan. Walaupun kita adalah orang yang banyak melakukan amal-amal saleh. Maka kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita imamul anbiya wa imamul rusul. terbaik orang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dan telah melakukan puncak dari pengabdian kepada Allah, beliau tetap mengajari kita untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai dalam perbuatan besar amal soleh beliau mengajak kita untuk menutupnya dengan istighfar. Salat contohnya sebagai amal yang sangat besar di dalam hidup. Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh kita di saat selesai melaksanakannya untuk beristighfar 3 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian keberikutnya faedah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, apabila Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan kepada seseorang, apabila Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan kepada seseorang, apa yang Allah lakukan? Fatahalahu min abwabit taubati. Allah bukakan buat orang itu pintu-pintu untuk dia bertaubat. Subhanallah. Ini kalimat yang agung. Agar kita mengetahui, ternyata ada orang yang kita tahu salah dia. Salah, salah, salah. Hujah telah disampaikan. Kita orang bodoh, maaf-maaf. Kurang mungkin mengetahui atau kurang barakallahu fikum ilmunya. Ngerti kalau itu salah. Tapi kok orang pintar ini sudah tahu salah, maka tidak mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ingat ucapan dari Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yaitu apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, apabila Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah bukakan baginya pintu untuk bertaubat, pintu penyesalan, pintu al-inkisar, perendahan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Allah bukakan barakallahu fikum, sehingga dia bisa merubah kejelekan itu menjadi sebuah kebaikan di dalam hidup dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian faedah yang keberikutnya, ucapan sebagian ulama ussalaf, kita ingat seseorang hamba melakukan dosa, dengannya dia masuk surga. Seorang hamba melakukan kebaikan, dengannya dia masuk neraka. Loh, kok bisa ya? Bagaimana itu? Maka penjelasannya, seseorang yang melakukan dosa ini selalu dibarengi rasa kekhawatiran, ketakutan, penyesalan, rasa malu pada dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, ketakutan akan turunnya tiba-tiba azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan dia telah berdosa itu, dia menjadi orang yang tunduk, yang patuh, merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dosa yang dia telah perbuat itu lebih bermanfaat bagi dia dengan dibanding dengan ketaatan-ketaatan yang banyak. Subhanallah. Seperti yang kita sebut, Allah Azza wa Jalla turunkan Nabiullah Adam ke negeri ujian ini setelah melakukan kesalahan. Tapi setelah melakukan kesalahan itu, dia membuka pintu taubat dengannya untuk kemudian kembali ke dalam surga dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam kondisi barakallahu fikum lebih baik dari sebelumnya. Adapun orang yang melakukan kebaikan lalu masuk neraka dengannya, yaitu dia terus yamunnu ala rabbihi, diungkit-ungkit, wah saya mampu, lewat saya dia mendapatkan hidayah, lewat saya pokoknya karena saya, wah diangkat-angkat, yang itu nikmat Allah, diungkit-ungkit di hadapan Allah. Loh, kan dari saya dia mendapatkan hidayah. Benar. Benar. Tetapi apa yang Anda maukan dengan kalimat ini? Di saat Anda melakukan kesalahan, lalu Anda ungkit-ungkit orang yang dulu pernah Anda berikan hidayah, diberikan bimbingan, apa maunya Anda? Anda mau disanjung karena itu? Anda mau lupa kalau dulu Allah berikan Anda nikmat, sekarang Allah cabut nikmat itu darinya. Lalu Anda mengungkit-ungkit, lalu mengungkit diri untuk dibela dalam kesalahan dan kekeliruan. Tentu ini adalah langkah yang sangat kotor dan salah barakallah. Rahimani wa rahimakumullah, yamunnu biha ala rabbih. Jadi diungkit-ungkit nikmat yang dia bisa lakukan, padahal bukan dia, Allah yang membantu dia. Dia ungkit-ungkit seolah-olah dirinya berbuat. Berikutnya, dia sombong dengan amal itu. Wa yatakabbaru biha. Sombong dengannya. Memandang terhadap dirinya. Lalu muncul ujub. Barakallahu fikum. Semuanya ini, rahimani wa rahimakumullah. Lahirnya ujub. Lahirnya sombong. Lahirnya keangkuhan. Lahirnya ketinggian. Itu semuanya menjadi sebab kebinasaannya. Padahal dia melakukan kebaikan barakallah. Maka ini yang harus kita terus kaji. Jangan sampai Allahu Azza wa Jalla membukakan istidraj. Pembiaran, penguluran, ayo. Dari Allahu Azza wa Jalla. Walaupun dari pintu kebaikan. Sangat-sangat mengerikan dan menakutkan. Kemudian yang keberikutnya, faedahnya barakallahu fikum, orang yang arif, yang berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, berjalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua modal. Dengan dua modal barakallahu fikum. Modal yang pertama adalah musyahadatul minnati. Dia berjalan dengan menyaksikan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan pada dirinya. Dia ini karena Allah. Dia itu karena bantuan dari Allah. Semuanya dia barakallahu fikum persaksikan bahwa itu datangnya dari Allah. Anda tidak punya apa-apa. Loh, Anda bisa melakukan sholat. Ya, itu bantuan dari Allah. Itu nikmat dari Allah. Musyahadatun nikmah minnah. Yang kedua, ini yang sangat-sangat penting. Modal perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla. Mutala'atu aibin nafsi wal amali. Melihat, mengoreksi, mengetahui aib diri kita dan aib amalan kita. Barakallahu fikum. Kita tahu itu semua. Ini modal perjalanan seseorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, sementara kita penuh dengan aib, kalaupun kita melaksanakan kewajiban banyak aibnya. Bagaimana itu? Satu, di dalam sebuah amalan kan butuh keikhlasan. Terkadang keikhlasan itu ternodai. Kan ini kekurangan dalam melaksanakan kewajiban. Aib amalan harus kita kenali. Atau Ketika kita melakukan amal soleh, ibadah kepada Allah, dituntut adanya kekhusyuan. Tidak ada khusyuk pada amal yang kita kerjakan dan kita lakukan. Bukankah itu aib, sebuah kekurangan? Atau kita melaksanakan sebuah ketaatan dan kebaikan, tapi harapannya kepada Allah lemah sekali. Tidak ada harapan kalau amal soleh ini berharap untuk diterima seluruhnya oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak muncul harapan padanya. Diajak sama teman ikut-ikutan. Misalnya. Tidak ada muncul harapan pada dirinya. Bahwa ini adalah amal soleh yang semestinya berharap diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Atau amal soleh atau ibadah itu tidak ada rasa khauf, rasa takut, kekhawatiran-kekhawatiran untuk tidak diterima amalnya. Kosong. Berarti ini kan kekurangan. Rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana lagi kalau sekiranya di belakangnya memunculkan riya, sum'ah, sungguh amat sangat mengerikan. Maka modal kita berjalan menuju Allah Azza wa Jalla, kita kenali aib diri kita dan mengenali aib amal-amal kita. Kalau demikian terkait kita dengan kewajiban. Terkadang melaksanakan yang wajib, maaf-maaf, banyak kurangnya. Oleh karena itu, jangan malas-malas untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah yang menjadi penambel amalan yang wajib. Sholat rawatib, sunnah rawatib, qabliyah atau ba'diyah. Di sana ada sholat duha. Di sana ada sholat tahajud, witir. Barakallahu fikum. Jangan dilupa. Coba, dibiasakan. Semoga ini akan menjadi penutup terhadap kewajiban-kewajiban yang kita kurang dalam melaksanakan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita berharap kita menjadi orang yang terbaik dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kita saksikan nikmat-nikmatnya betapa banyak pada diri kita. Lalu kita coba koreksi aib-aib dan kekurangan diri dan kekurangan amalan kita. Berarti kita mengenali lawan yang darinya akan merusak kita. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengingatkan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, wa aqrabu babin dakhala minhul abdu 'ala Allah ta'ala huwal iflasu. Pintu yang paling dekat, yang dengannya seseorang hamba masuk kepada Rabbnya, yaitu melihat diri orang muflis, orang bangkrut. Dia lihat dirinya mau berangkat kepada Allah dalam kondisi bangkrut. Sehingga dia tidak melihat dirinya di hadapan Allah. Oh, orang yang pantas dapat ini. Orang yang besar. Orang yang banyak berkorban. Orang yang tidak dilihat itu. Tetapi dia masuk ke Rabbnya itu dalam kondisi ikhlas. Orang tidak punya apa-apa. Kalau sudah orang tidak punya apa-apa, berarti dia akan terus bersemangat melakukan segala hal yang itu merupakan kebutuhan dia dalam pertemuan dan perjumpaannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia memandang dirinya, oh jadi ustaz, sudah punya. Lalu ya berleha-leha, bermalas-malasan, tidak semangat wis semangatnya kalau pada waktu-waktu tertentu di kesempatan lain tidak ada semangatnya kelihatan. Sebentar di depan media sosialnya habis, di depan media sosialnya wa Al-Qur'annya kapan dan seterusnya, melihat dirinya orang yang sudah besar karena banyak orang yang menghormatinya dan memuliakannya. Misalkan ini kesalahan dan kekeliruan di saat kita memasuki pintunya Allah Azza wa Jalla. Tapi kita harus memasuki pintu itu dalam kondisi ikhlas. Orang muflis dalam kondisi bangkrut, barakallahu fikum. Sehingga terus bersemangat. Menghidupkan yang sunnah-sunnah untuk menambal yang wajib banyak bolongnya, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla membantu kita, barakallahu fikum, untuk bisa mewujudkan itu semua di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir, beliau mengatakan, ubudiyah seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, al-ubudiyah seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, berdiri dan tegak di atas dua faedah. Zuhur jam berapa ya? 11:30. Subhanallah. Pertama kata beliau, hubbun kamilun wa dhillun tamun. Kecintaan yang sangat sempurna dan sifat perendahan diri yang sempurna. Baru kita masuk kepada bab yang berikutnya yang ada di dalam risalah segenap saudaraku yang mungkin sudah barakallahu fikum kita baca pada pertemuan yang lewat. Beliau memberikan judul dengan istiqomatul qalbi. Beliau menyebutkan rahimani wa rahimakumullah sedikit. Wa innama yastaqimu lahu hadha bistiqamati qalbihi wa jawarihihi. Kata beliau, kesempurnaan seseorang hamba di dalam mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah, yaitu sempurna cintanya kepada Allah, sempurna bentuk perendahan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kesempurnaan ini, kedua bentuk kesempurnaan ini, karena dibangun di atas satu, berubudiyah di saat dia senang, dua, berubudiyah pula di saat dia susah, ternyata semuanya itu akan bisa diperkuat, diperkokoh ubudiyahnya kalau diistiqomahkan hatinya dan istiqomah jawarihnya. Istiqomah hatinya, lurus hatinya, dan lurus pula anggota badannya. Bagaimana cara mengistiqomahkan hati yang tadi membuahkan ya, kecintaan yang sempurna, pengabdian dan perendahan yang sempurna? Kata beliau, fastiqamatul qalbi bisyai'aini. Sempurnanya, lurusnya, istiqomahnya hati itu dengan dua perkara. Ahadihima atau ahaduhuma, dua-duanya boleh. Antakuna mahabbatullahi ta'ala tataqaddamu indahu ala jami'il muhab. Kecintaan kepada Allah mendahulukan lebih dahulu di sisinya daripada semua yang dicintainya. Cinta kepada istri boleh, cinta kepada anak boleh, cinta kepada suami boleh, cinta kepada harta benda boleh, cinta kepada guru, cinta kepada alim, ulama, semuanya boleh. Tapi ingat, bahwa kita akan mendapatkan kelurusan qalb, yaitu hati, di saat kita mengedepankan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. فَإِذَا تَعَارَضَ حُبُّ تَعَالَى اللَّهِ وَحُبَّ غَيْرِهِ سَبَّقَ حُبُّ اللَّهِ تَعَالَى hubba ma siwahu farattaba ala dhalika muqtada. Apabila terjadi benturan antara perwujudan cintanya kepada Allah dan cintanya kepada selain Allah, maka dia mendahulukan sabbaqa hubballah, dia mendahulukan cintanya kepada Allah daripada cintanya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah akan lahir konsekuensi-konsekuensinya. Beliau mengingat hal yang seperti ini. Ma ashalaha dadda'wah. Betapa mudah pengakuan ini. Maksudnya, ana cinta kepada Allah lebih dari segala-galanya. Ma, sebentar dulu. Sebentar. Ini adalah pengakuan sesuatu yang sangat besar. Konsekuensinya besar pula. Maka kata beliau mengingatkan, aduhai betapa gampangnya pengakuan ini. Wa ma as'abahu bil amal, tapi betapa sulit dalam praktik. Gampang mudah. Cinta kepada Allah melebihi cinta kepada yang lain. Itu gampang. Apalagi kalau dia mengatakan, saya lebih cinta kepada Allah daripada cinta kepada istri. Hati-hati. Khawatir nanti terjebak dalam hal sesuatu. Barakallahu fikum. Yang kita melanggar ucapan kita. Maka oleh karena itu beliau mengatakan, betapa mudah untuk diucapkan, tetapi betapa sulit di saat dipraktikkan. Oleh karena itu, kapan seseorang itu jujur? Fa indal imtihani yukramul mar'u au yuhanu. Maka di hadapan ujian, seseorang itu menjadi terhormat atau orang yang dihina di depan ujian nanti. Benar-benar cintamu kepadanya dulu karena Allah. Apa kamu cinta karena kesukuanmu? Kecinta karena dia banyak, istilahnya itu, banyak berbuat-buatmu. Bukan karena cinta kepada Allah. Di saat ujian itu turun baru, akan terbedakan dan terpisahkan. Mana dia orang yang pantas untuk dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mana dia yang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ujian dan cobaan. Betapa gampang dan mudah untuk kemudian kita mengakuinya. Dan betapa sulit di saat penerapannya. Sekarang beliau buktikan. Artinya memberitahukan. Wa ma akthar ma yuqaddimul abdu ma yuhibbuhu huwa wa yahwahu. Au yuhibbuhu kabiruhu wa amiruhu wa syaykhuhu wa ahluhu. Ala ma yuhibbuhu Allah ta'ala. Kata beliau, betapa banyak orang yang mengedepankan apa yang ia cintai dan yang dia maukan dan inginkan. Mengedepankan apa yang dicintai oleh pembesarnya atau pemimpinnya atau syekhnya, gurunya atau keluarganya, atas apa yang dicintai oleh Allah. Banyak. Betapa banyak. Barakallahu fikum. Fahadha lam tataqaddam mahabbatullah ta'ala fi qalbihi jami'al mushab. Orang yang seperti ini berarti belum terdahulukan cinta kepada Allah di dalam hatinya daripada selain Allah Azza wa Jalla. Wala kanat yal malakatul mu'ammarah alaiha. Tidak pula menjadi sesuatu yang membangkitkan dia, yang mendorong dia, yang meramaikan hidupnya. Jadi kecintaan kepada selain Allah lebih menguasai. Alhamdulillah ma'asyiral ikhwah. wal akhwat rahimani wa rahimakumullah muslimin dan muslim. Kita menemukan adanya pertolongan Allah. Di sana ada orang-orang yang sedang diperbudak oleh kecintaan. Tapi ingat, kalau bukan karena hidayah dan taufik dari Allah, mungkin kita akan lebih jelek dan lebih jelek dari mereka. Karena taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla lah yang menampakkan, yang memberitahukan, yang memperlihatkan kita. Bahkan dengan taufik dan bantuan dari Allah, kita mengedepankan syariat Allah, tuntunan Allah, perintah Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita dicela, dicerca, dihina, direndahkan. Semoga ini terus kita bawa sampai kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Semoga ini terus kita pikul sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sedikit lagi beliau mengatakan, wa sunnatullahi ta'ala fi man hada sya'nu ayyunaqqid 'alaihi mahabbuhu wa yunaqqisaha 'alaihi, sebuah sunnatullah terhadap orang yang demikian kondisinya, mengedepankan kecintaan kepada selain Allah daripada cintanya kepada Allah, maka dia dibikin lelah capek oleh yang dia kejar cintanya, diperbudak. Barakallahu fikum. Wala yanalu syai'an minha illa binakidin wa tanghisin jazaan lahu ala itari hawa wa hawa man yu'azzimuhu minal khalq au yuhibbuhu ala mahabbatillah. Dia tidak menemukan sedikit pun dari bukti atau buah kecintaannya kecuali dengan bersusah payah harus terjatuh, terjebur, tersungkur. Dia tahu kalau ini maksiat, tapi ingin mewujudkan cintanya kepada guru, dia siap untuk melaksanakannya. Ya Allah, betapa engkau lelah dan capek untuk mengejar cintanya. Cinta selain Allah Azza wa Jalla, kedekatan kepada selain Allah, sanjungan dan pujiannya sampai engkau harus berkorban. Barakallahu fikum. Itulah dia imbalan terhadap orang yang lebih mengedepankan hawa nafsunya dan kemauan orang yang dia muliakan dan agungkan dari makhluk, dan au yuhibbuhu ala mahabbatillah, atau orang yang dia cintai daripada kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla sebagai imbalan dari perbuatan yang telah dilakukan, dihukum oleh Allah. Subhanallah. Coba antum lihat, barakallahu fikum, sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita dapatkan dan peroleh di saat kita mengedepankan sebuah kebenaran yang itu datang dari Allah Azza wa Jalla, walaupun guru kita yang melakukannya. Kita kedepankan, ringankan bebannya. Tidak ada beban. Tapi coba kita kesampingkan kebenaran ini, lalu kita bela guru kita yang salah. Oh, banyak hal yang kita bertolak belakang di dalam hidup yang mencubit kita, yang menendang kita, kita tobrok gunung dan seterusnya. Kita siap, ya hancur sendiri. Sebagai imbalan terhadap kesalahan fatal yang kita lakukan. Berarti, satu, kita harus mengedepankan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, kalaupun kita mencintai orang lain, maka cintailah ia karena Allah Azza wa Jalla. Inilah yang menjadikan istiqamatul qalbi. Inilah yang menjadikan istiqamahnya hati. Di saat kita mencintai Allah di atas segala-galanya, dan kalaupun kita mencintai selain Allah, kita cintai dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Terakhir beliau mengatakan, waqad qadallahu ta'ala qada'an la yurad wa la yudfa' anna man ahabba syai'an siwahu 'udziba bihi wala budda. Sungguh keputusan Allah yang tidak akan ditolak. Keputusan Allah 'azza wa jalla yang tidak akan bisa dicegah, bahwa siapapun yang mencintai selain Allah melebihi maksudnya akan diazab dengan kecintaan itu. Wa anna man khafa ghairahu sallata alaihi. Siapa saja yang takut kepada selain Allah, maka Allah akan kuasakan yang ditakuti padanya. Allahu Akbar. Wa anna man ishtaghala bi syai'in ghairahu kana syu'man alaihi. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan sesuatu bukan karena Allah atau di jalan Allah, maka itu menjadi kerugian buatnya. Wa man asara ghairahu alaihi lam yubarakhihi ay lam yubarikhi. Kalau dia lebih mengedepankan selain Allah daripada Allah Azza wa Jal, maka Allah tidak akan memberikan berkah padanya. Wa man arda ghairahu. Terakhir beliau mengatakan, barang siapa yang mencari keridhaan orang lain, bisa khatihi dengan murka Allah, dengan kemarahan Allah, tapi dia mencari ridhonya orang lain, askhata alaihi wala bud, Allah akan menanamkan kemurkaan padanya, dan itu pasti. Nas'alullah salamatul afiyah. Sekali lagi alhamdulillah, Allahu Azza wa Jalla berikan kita peluang untuk belajar sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengannya kita bisa membenahi semua perkara. Amalan batiniah kita, kita coba benahi sesuai dengan tuntunannya. Amalan lahiriah kita, kita mencoba membenahi sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga pembenahan demi pembenahan yang kita lakukan ini akan menjadi sesuatu pengundang dan penurun berkah di dalam hidup dari Allah Azza wa Jalla. Berharap di saat kemudian ujian turun, hati kita istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap hadirin dan hadirat yang memberikan atau berpeluang untuk menghadiri majlis ini. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum wa fil jami'. Dan juga saya tidak henti-hentinya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terwujud dan terlaksana. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ganti yang terbaik di dunia dan sebelum di akhirat. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan datang dari diri dan syaitan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.